dek kue emang wis bosen. Padahal aku wong setia, aku mung tidak dek ke pelarian ya. Oh, kumbar masalah ora wes wes dek. Jo mikir no awa edewe, senajan ngono ora bakal ku lali lali. Aku tresno kowe rasa ditakon, wes dilakoni ora rasa dikongkon. Kowe malah ngono dek apa iki jenenge takdir. Awakku panas hatiku gosong, loro untuk ku mikir no awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu, opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, ya yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas, len aku salah ku jalu pangapuro. Lastri, oh jodoh mengon nonton deh ambek kulo. Gue cedak bela nang liyo pura rido. Gue ninggal no aku apa kowe teko. Deh lastri, oh jodoh mengon deh wong aku ise tresno. Awakku mau dewe anurim nang dunyo. Isuwe ora ketemu pengen cerito. Awak ku mau dewean